buat mandi semua yang kedua kali. Kapankah dia bahagia? Kapankah dunia menjadi miliknya? Saya cakap ibu-ibu saya yang cantiknya itu. Tepuk tangannya mana, Bu? Kok gak ada yang tepuk tangan? Belum minum ya?